Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap jamaah salat subuh di Musala Al-Asyari yang kami hormati dan kami cintai fillah. Segenap jamaah salat subuh di Musala Al-Asyari yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 9 ya. Masuk hari yang ke-9 min syahri Ramadan, syahrus siyam. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu luang yang ini semua mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin agar nikmat ini tidak hilang. Yang mana nikmat ini di luar sana banyak yang kurang bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, lebih khusus lagi di bulan Ramadan ini, di mana bulan ini adalah bulan yang barakah, penuh rahmah, penuh maghfirah. Namun ternyata nikmat waktu luang, nikmat kesempatan ini tidak semua hamba-hamba Allah ini diberikan untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan terus bisa memanfaatkan waktu-waktu luang ini, kesempatan ini ya, untuk kita bisa menambah kebaikan-kebaikan dari ibadah-ibadah yang mana ini semua adalah bekal untuk kita menyambut atau menutup usia yang nantinya adalah akan menentukan hasil akhir dari ujian kita di dunia ini. Imma fil jannah, dan tentu saja ini yang kita cita-citakan ya. Dan kemungkinan yang kedua, dan ini kita berlindung kepada Allah agar bisa terhindar dari neraka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Jamaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, kemarin kita terhenti pada ya, kita masih melanjutkan pembahasan kita Al-Usul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disarah oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Kita kemarin terhenti pada Amma du'a'ul mayyit wa du'a'ul ghaib alladhi la yasma'u kalamaka aw du'a'us sanam aw al-jinni aw al-asjari wa nahya fa hadha syirkul musyrikin wa huwa syirkul akbar alladhi qala Allahu fihi innas syirka la dzulmun 'adzim. Kita kemarin sampai di sini yaitu adapun berdoa kepada masjid, berdoa kepada yang gaib, yang tidak bisa mendengar ucapanmu, atau berdoa kepada berhala atau patung, atau berdoa kepada jin, atau kepada pepohonan, atau yang semisalnya, maka perbuatan ini adalah perbuatannya, perbuatan kesyirikan dari orang-orang musyrikin. Dan ini, ya, perbuatan tadi adalah kesyirikan yang besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat yang ke-13. Berdoa kepada mayit, orang yang sudah dikubur, ternyata ini pola alam kalau tahun-tahun sekarang ini, beberapa puluh tahun yang lalu, dan mungkin di sini tidak, tapi di tempat anda tinggal, ketika seseorang punya hajatan, hendak nyunatin putranya atau mantu, biasanya ya Orang itu akan datang ke kuburan bawa sapu, bawa menyan, ya, bersih kuburan katanya, bersih kuburan. Tapi setelah dibersihin ya berdoa, ngobong menyan, ya, apa katanya, njaluk keselamatan dan barang gawene lancar, sing duwe gawe ora kena apa-apa, mboten halangan, tetap sehat sampai rampung barang gawe. Nah, ini ya, naudzubillah ada perbuatan kesyirikan. Kalau kita datang ke kuburan, maka yang kita lakukan adalah mendoakan si mayit, bukan minta doa kepada yang sudah meninggal, sudah jadi mayit, ya. Karena orang yang sudah dikubur di sana hanya ada dua kemungkinan, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, dan tidak mungkin akan kembali ke alam ini, ya. Tidak mungkin kembali ke alam ini, ya. Kalau ada yang kembali mirip, itu adalah korinnya, ya. Korinnya, bukan mayitnya yang pulang ke alam ini, ya. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini ternyata di sebagian sana ada yang dijadikan sebuah kegiatan ketika azan selesai menunggu iqamah, dijadikan kegiatan apa namanya? Dino malam Jumat mayit kubur bali umah katanya. Jaluk bacaan Quran sekalimat ora diwacana nangis bali kubur kudung tangan tangis-tangisan katanya. Astagfirullah tubuhi Allah. Yang seperti ini pun terjadi di tahun-tahun seperti ini, di zaman yang katanya milenial, ya, zaman milenial katanya, ya, masya Allah, barakallahu fikum. Tapi masih ada yang berkeyakinan seperti ini. Sampai terjadi ada seseorang yang, ya, problem rumah tangga mungkin, mengakhiri hidupnya dengan dia menggantung diri, ya. Kemudian karena di lingkungan tersebut yang seperti tadi diamalkan, setiap habis azan, kemudian seperti itu yang dilakukan, masyarakat ini menjadi takut, apalagi pas ngepasi malam Jumat Kliwon, nggak berani keluar malam-malam, takut, apalagi yang meninggal gantung diri, wah, nggak berani keluar. Kenapa? Mayit kubur bali ngumpah katanya, ya, jangan seperti ini, jangan, ya, ini keyakinan yang tidak benar. Sudah dikubur ya sudah, dia hanya akan menanggung di antara dua keadaan atau dua perbuatan yang dia lakukan ketika hidupnya. Kalau dia seorang mukmin soleh, insya Allah kebahagiaan, kenikmatan kubur. Kalau dia seorang yang fajir, ya, yang berbuat dosa, ya, berbuat kesyirikan, naudzubillah, ya, maka ya bisa mendapatkan apa? Azab kubur. Nah, oleh karena itu kita yang masih diberi kesempatan ini, ya, mari kita sama-sama gunakan untuk hal-hal kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan tinggalkan kesyirikan. Ini ya, doa kepada mayit. Ternyata ini juga hal yang ada dilakukan oleh beberapa atau sebagian masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan mereka semua, paling tidak ya kita dan keluarga kita, untuk meninggalkan hal yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian doa al-ghaib, doa kepada yang ghaib yang tidak mendengar ucapanmu, ya. Doa kepada yang ghaib yang tidak mendengar ucapanmu ini juga tidak boleh, kecuali memang bisa mendengar ucapan kita. Di zaman ini mungkin dengan menggunakan telepon. Kita telepon di sini, kita kena sesuatu yang musibah katakan, ya. Kita telepon keluarga kita di luar sana, ya, minta bantuan, ya. Maka insyaallah yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir kemarin kita bahas. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asraku. Di surat Al-An'am, ya, beliau menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum, pasti akan lenyap dari mereka, ma kanu ya'malun, apa yang dahulu mereka amalkan, ya. Apa yang dahulu mereka amalkan, mungkin sholatnya, puasanya, ya. Namun dia melakukan perbuatan kesyirikan dan belum sempat bertobat, atau bahkan dia kekeh atau kenceng dengan perbuatan kesyirikannya. Kemudian dia tutup usia dalam keadaan dia masih di atas kesyirikannya. maka akan batal, hilang lenyap amalan dari mereka, dari orang tersebut, ya. Surat Al-An'am ayat ke-88. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Ternyata kesyirikan adalah perbuatan dosa yang Allah tidak akan mengampuni, ya, ketika di dunia ini dia belum bertobat. Ini kalau sudah, ya, sudah meninggal, sudah sampai pada hisab, orang itu, ya, membawa dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Namun Allah akan mengampuni dosa dari selain kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa terlindungi dari perbuatan kesyirikan. Kita pelajari apa itu perbuatan kesyirikan, baik yang besar ataupun kecilnya, ataupun yang tersembunyinya, yang mudah-mudahan ini nanti di lembaran-lembaran berikutnya ada, ya, perbuatan kesyirikan besar atau syirik kecil. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh masih melanjutkan yang tadi, surat An-Nisa ayat ke-48, dan juga terdapat di ayat yang ke-116. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh, ya, lamu taukid di sini penegasan, penekanan, ya, ditambah lagi dengan qad. Qad ini juga sungguh, ya. Dan sungguh-sungguh aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladziina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka, seandainya kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, dan pasti, ya. Ya, di sini juga pakai lam taukid dan juga ada nun penekanan di sini. Pasti akan lenyap amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kalian dan pasti kamu akan menjadi orang yang rugi. Di sini lam la yahbatan dibaca pendek, penekanan, ya, taukid. Namun kalau dibaca panjang, la bermakna tidak, la nafiyah, ya. Maka di sini ada sedikit faedah agar tidak bermudah-mudah dalam hal memanjangkan atau memendekkan bacanya. Seperti tadi, innallaha la yaghfiru, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya. Tapi kalau la yaghfiru, pasti akan mengampuni. Benar, ya? Maka dari sini ada sedikit faedah, mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait dengan panjang atau pendeknya ketika kita membaca bacaan-bacaan seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Anda ulangi lagi, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh telah kuwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan, kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan lenyap, akan batal semua amalanmu, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ya, barakallahu fikum. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Kemudian beliau melanjutkan, fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Maka Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia, membiarkan begitu saja. Tidak. Bal amarna bitauhidihi wa ta'atihi wa tarku ma'siyatihi. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah, untuk mentaatinya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja diciptakan, keluar, lahir, ya, kemudian bersenda gurau, bermain-main, ya, seperti tidak ada perintah, tidak ada larangan, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain selain manusia, selain jin, selain malaikat, ya. Kita manusia diperintahkan, ya, diciptakan dan diperintahkan adanya larangan-larangan, adanya perintah-perintah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan, wa arsala ilaina rasulan, dan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Setelah Allah menciptakan kita, apa tujuan kita diciptakan? Kemudian Allah, ya, mengutus kepada kita seorang rasul, huwa Muhammad alaihi salatu wassalam bi kulli ma taqaddam, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hasimi Al-Qurasy, ya, alaihi salatu wassalam, dengan semua apa yang telah lewat, telah dijelaskan untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus, ya, barakallahu fikum. Wa anzala alaihi al-Qur'an bidzalik, dan menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Qur'an untuk menjelaskan apa sih perintah-perintahnya kepada kita, apa sih larangan-larangannya kepada kita, ya. Setelah mengutus seorang rasul, Allah turunkan kepadanya Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, linastaqima 'ala ma fihi minal huda, dan agar kita, ya, menegakkan atau kita istiqamah di atas apa yang, ya, di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, minal huda, dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dari situlah kita tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang, ya, dari perbuatan kita ada di Al-Qur'an, ya. Bagaimana prakteknya? Rasul yang mencontohkan. Bagaimana prakteknya? Rasul yang mencontohkan. Allah melarang kita untuk berbuat kesyirikan, Rasul mencontohkan. Seperti kita, seperti ketika Fathu Makkah, ya, beliau masuk, masih ada patung-patung di dalamnya, ya, maka beliau menghancurkan patung-patung yang ada, ya, barakallahu fikum. Atau beribadah kepada selain Allah, menyembah pepohonan misalkan, ya, atau perbuatan kesyirikan yang padanya seseorang ketika itu ada kalung di lehernya, katanya untuk menolak bala, ya, ada kalung di lehernya atau di gelang tangannya, ya, katanya dipakai untuk menolak bala. Maka justru dengan perbuatan yang seperti itu, malah bala itu sendiri yang menimpanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melepaskan, karena sungguhnya itulah bala yang ada yang dipakainya itu, ya. Di kita mungkin ada nih, bayi lahir dipakai, napa? Iya, seperti itu katanya, tolak bala supaya waras, selamat, gitu ya. Dan perlindungannya adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa doa, ya. Bayi lahir ya didoakan keselamatan, barakallahu fikum, bukan dipakaikan gelangnya, malah kadang berambang mana nih. Wallah alam isyaf, ya, barakallahu fikum. Nah, Nabi sudah mencontohkan ini. Begitu juga ketika dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, ya, Nabi mencontohkan bagaimana praktek sholatnya, bagaimana gerakan-gerakan sholatnya, bagaimana bacaan-bacaannya, ya, Nabi yang mencontohkan. Demikian juga zakat, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran ukuran zakat belum ada, ya, apa saja yang dizakatin, ya. Kemudian Nabi mencontohkan, mempraktekkan, ya, barakallahu fikum. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan, umroh, haji, ya, di dalam Al-Quran belum ada rinciannya. Maka Nabi datang, Nabi diutus, ya, menjelaskan, mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, barakallahu fikum. Wa na'mala bima fihi minal awamir, dan kita melaksanakan, kita mengamalkan dengan apa-apa yang ada di, apa-apa perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Wa nantahi amma fihi minan nawahi, dan kita berhenti dari apa-apa saja yang di dalam Al-Quran ada larangan-larangannya, ya. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Maka Nabi tidak ketemu dengan kedua orang tuanya, namun para sahabat yang lain ada yang mempraktikkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh bin Baz, ala yadi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin, ya. Petunjuk tadi semua berada di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul, utusan Allah, dan beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Ja'a liyu'alliman nas dinahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajari manusia tentang agama mereka, agama Islam. Wa huwa khatamul anbiya wa imamuhum wa afdaluhum. Maka beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah penutup para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinannya mereka, para nabi, dan yang paling afdal, paling mulianya dari para nabi. Ya barakallahu fikum. Faman ata'a hadzal rasula wastaqama 'ala dinihi falahul jannah. Maka barang siapa yang mentaati rasul ini, Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib, yang mentaati rasul ini sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu istiqamah di atas agamanya, falahul jannah, maka untuknya, baginya al jannah. Wa man 'asha hadzal rasul, dan barang siapa yang bermaksiat pada rasul ini, wa hada 'an dinihi, dan dia menentang agamanya, falahun nar, maka baginya neraka. Kama qala ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Syekh bin Baz menjelaskan, yakni bi a'malikum allati sahadaha. Yakni rasul akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian yang disaksikannya. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fahuwa mursalun alaihi salatu wassalam, maka beliau adalah seorang yang diutus, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'hudnahu ahdaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat menentang rasul, fa'hudnahu ahdaw wabila, maka kami siksa Fir'aun, ya, dengan siksa yang segera, siksa yang berat, ya. Surat Az-Zumar yang ke-16, kata Syekh bin Baz, akhadna fir'auna ahda wabila, kami ambil, kami siksa Fir'aun dengan siksa wabila, siksa yang berat, fid dunya bil gharbi, di dunia ini dengan ditenggelamkan Fir'aun, ditenggelamkan, ya. Kalau ada yang bertanya, kalau orang yang meninggal tenggelamkan, mati syahid, kenapa gitu? Mati tenggelam, mati syahid. Nah, lihat keadaannya. Lihat keadaannya. Kalau dia seorang muslim, karena seorang muslim juga tidak semuanya bisa lurus, dalam artian tidak berbuat maksiat. Ada, ya. Karena manusia memang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Hanya saja sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Ya. Kalau dia seorang muslim, qadarullah ma syaa fa'al, dia tenggelam, maka ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira buat dia, mati syahid. Namun kalau orangnya seperti Fir'aun, menentang Allah, menentang Rasulnya, bahkan sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka itu adalah siksa di dunia sebelum di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Wa fil akhirati binnar, dan Fir'aun di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, barakallahu fikum. Ini, ya. Dan ternyata perbuatan kesyirikan ini memang syirik, dosa yang sangat besar. Sampai-sampai dahulu Allah alam bisawab, Nabi mengabarkan dari sahabat An Tariq ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini berkaitan dengan sembelihan, ya. Berkaitan dengan sembelihan, salah satu perbuatan kesyirikan, atau kurban, atau perbuatan berkorban, ya. Salah satu perbuatan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin." Dahulu ada seorang, ya. Seorang itu bisa masuk surga dengan sebab seekor lalat. Ya. Dan seorang itu bisa masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Ya. Lalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka para sahabat bertanya, dan bagaimana yang demikian itu wahai Rasulullah? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang dia melewati suatu kaum, di kaum ini mereka memiliki patung. Memiliki patung yang diibadahi, disembah, ya, diagungkan, ya. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan tidak boleh melewati, kalau mungkin gang atau jalan ya, enggak boleh lewat jalan ini kalau belum memberikan korban. Kalau belum berkorban, enggak boleh lewat jalan sini, ya. Kalau sekarang sih enggak sama seperti itu. Paling-paling ya kalau enggak lewat sini enggak ngasih uang misalkan, ya enggak boleh lewat ya. Ini juga udah perbuatan jelek, ya. Malak namanya nggih. Ini enggak boleh, ya. Nah, ini belum boleh lewat jalur sini, jalan ini, kalau belum memberikan korban. Faqalu li ahadihima, maka mereka mengatakan kepada salah satu dari keduanya, qarrib, berkorbanlah. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Orang tadi, salah satu yang tadi di apa diperintahkan untuk berkorban, aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan korban. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka cari lalat biar bisa lewat sih, cari lalat. Maka dia mendapatkan dan berkorban dengan lalat. Faqarraba dzubaban fakhalu sabilahu fadakhalan nar. Orang tadi yang pertama ini, ya, dia mencari lalat dijadikan sebagai korban, maka dia berkorban dengan seekor lalat tadi, maka dia dibolehkan lewat. Sudah korban dengan seekor lalat, ya, dibolehkan dia melewati jalan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan nar. Maka orang ini dengan sebab berkorban seekor lalat, dia masuk ke dalam neraka. Dia sudah lewat, aman, bisa jalan. Tapi kan setelah itu orang tetap akan mati, tetap meninggal, ya, dengan sebab perbuatan ini dia tidak bertaubat, dia masih di atas kesyirikannya, dakhalan nar. Dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan berkata lagi kepada yang satunya, farri, berkorbanlah kamu agar bisa lewat, ya. Faqala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an. Aku tidak akan mempersembahkan, tidak akan berkorban dengan sesuatu pun, sesuatu apapun kecuali untuk Allah, ya. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Maka orang ini dipukul lehernya, mati dia di situ. Dipukul lehernya, mati dia, ya. Tapi fadakhala al-jannah. Dengan sebab ini dia tidak mau berkorban walaupun hanya seekor lalat, ya. Sampai dia dipukul mati, dia masuk surga. Apa sebabnya? Kurban seekor lalat, hewan yang kecil, ya, mungkin nggak ada nilainya, ya, nggak ada nilainya. Tetapi dengan perbuatan seperti ini, ya, bisa menjadi sebab masuk neraka. Nah, dari sini ada yang menanyakan tentang kedudukan hadis ini, dijawab oleh Syekh bin Baz bahwa tidak mengapa. Hadis ini dibawakan karena di sini ada tahdzir, peringatan dari bahayanya perbuatan syirik, perbuatan berkorban walaupun dengan hewan yang dianggap hewan yang rendah. Mungkin zaman sekarang enggak masuk akal berkorban dengan lalat. Tapi mungkin dengan ayam misalkan, ya, bebek, ya. Kalau kambing, sapi sudah biasa dipakai untuk berkorban, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh. Demikian juga sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat, kita tidak boleh mengganti-gantinya, ya. Berkorban, kurban itu ladha maunya, yang disyaratkan, ya, kambing, unta, sapi, ya, yang memang syariat menetapkannya. Tidak boleh digantikan dengan selain itu walaupun jumlahnya banyak, harganya mahal. Umpamanya berkorban dengan ayam, 100 ekor ayam untuk kurban itu ladha, jangan diterima karena memang syariat tidak menetapkan. Betul ya? Barakallahu fikum. Cekam ya. Sebelum ditutup, ini tadi sudah selesai pada syarah untuk poin yang pertama, yaitu tentang annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk pada bagian yang ketiga. Sebelum ditutup, Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang mudah-mudahan dengan sebab doa ini, ya, Allah akan menjaga kita dari perbuatan kesyirikan. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal insyaallah nggih? Mudah insyaallah ya, barakallahu fikum. Dicatat nggih monggo. Mudah-mudahan bisa diamalkannya. Rawahul Bukhari wa dalam kitab Adabul Mufrad di halaman yang ke 716 wa sahahahu Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat kesyirikan, ya, pada apa yang aku tidak tahu, ya, pada perbuatan kesyirikan yang kita tidak tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah kepada apa-apa yang, ya, aku tidak tahu juga ya, barakallahu fikum. Maka berhati-hatilah dari perbuatan kesyirikan, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar mudah diketahui insyaallah, namun syirik asghar terkadang orang bisa terlewat, ya, atau bahkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Dan insyaallah rinciannya akan ada di halaman-halaman berikutnya. Siap nggih? Nah, alhamdulillah, ini yang bisa kami sampaikan di bagian hari ini. Mudah-mudahan Allah catat amalan ini, amalan kebaikan, dan menambah timbangan kebaikan di yaumul hisab nanti. Kemudian kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dalam mengartikan atau menterjemahkan dari apa yang dibahas atau disarah oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.